Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima. Syurutus salati 'ala al-mayyiti wa arkanuha wa sunanuha. Syarat-syarat sahnya salat atas mayat, rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Al-awwal, yang pertama syurutuha, syarat-syaratnya. Wa syurutuha kal'ati, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. An-niyat, niat, ya, berniat untuk sholat atas jenazah. Wa taklifu, taklif yakni yang menyolati jenazah itu adalah seorang yang sudah mukallaf, yang sudah mukallaf. Nah, berarti baligh akil, dia sudah baligh dan dia berakal. Ya, karena menyolati jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Naam. Jadi yang dibebankan kewajiban adalah orang yang sudah mukallaf. Wastiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Wasitrul aurah, menutup aurat. Wajtinabun najasati, menghindari najis. Li'anha minas salawat, karena salat jenazah adalah termasuk, ya, salat seperti salat-salat yang lainnya, seperti salat lima waktu yang dipersyaratkan sahnya dikerjakan salat itu dalam keadaan tubuh, pakaian dan tempat sholat suci dari najis. Dan telah kita lewati pada pembahasan sholat lima waktu bahwa yang rajih, yang terkuat terkait dengan suci dari najis, bukan syarat secara mutlak, melainkan wajib dihindari apabila sholat secara sengaja, mengerjakan sholat dalam keadaan di tubuh ada najis, di pakaian ada najis, di tempat sholat ada najis, dan tersentuh oleh anggota tubuhnya atau pakaiannya saat sholat, dalam keadaan dia tahu hukum, dalam keadaan dia tahu ada najis, sadar, tetapi sengaja melakukannya, maka sholatnya tidak sah. Adapun jika dia tidak tahu hukum atau dia lupa, ya, adanya najis, maka dimaafkan dan sholatnya sah. Tetapi ketika sadar di tengah pelaksanaan sholat, maka dia harus menjauhkan dari dirinya, tubuhnya, pakaiannya najis itu. Ya. Tayyib. Wa hudurul mayyiti baina yadil musalli. Dan kehadiran mayat di hadapan orang yang sholat. In kana bil baladi, In kana bil baladi, apabila mayat itu ada di negeri setempat tempat dia disolati, ya. Jika ada di tempat, jika jenazah itu ada di tempat, maka dipersyaratkan saat sholat jenazah, jenazahnya ada di depan disolati. Nah, adapun orang-orang sholat misalkan di masjid menyolati jenazah, jenazahnya di rumah, nggak bisa, nggak sah. Nah, jadi ketika disolati jenazahnya ada di depan. Sifatnya, nah, lain halnya kalau gaib, jenazahnya tidak ada di tempat, karena tenggelam di lautan misalkan, dan tidak ditemukan jenazahnya, salat gaib. Ya, itu lain lagi permasalahannya, akan disinggung nanti salat gaib. Wa islamul musalli wal musalla alaihi, keislaman orang yang menyolati dan yang disolati. Wa taharatuhuma, dan kesucian orang yang menyolati dan yang disolati, yakni jenazahnya. Ya, jadi islamul musalli, keislaman orang yang menyolati, yakni yang menyolati muslim. Wal musalla alaihi, dan yang disolati, siapa yang disolati? Jenazah, jenazahnya muslim. Wa taharatuhuma, dan dipersyaratkan kesucian keduanya, suci dari hadas besar dan kecil, yakni yang menyolati, begitu pula yang disolati. Ya, walau bi turabin li'udhrin, meskipun dengan turab, meskipun dengan debu, karena ada udhur. Yakni, ya, ketika orang yang menyolati itu tidak bisa bersuci dengan air karena ada udhur, tidak ada air, atau dia tidak bisa terkena air, ya, termudaratkan oleh penggunaan air. Begitu pula jenazahnya, tidak ada air untuk memandikannya, atau ada air tapi tidak bisa dimandikan karena sebagaimana yang telah lewat, ya, misalkan karena tubuhnya hancur, terkoyak-koyak, tidak bisa disentuh, baik dengan tangan maupun dengan siraman air. Ya, jika disirami air, ya, atau diusap, akan menyebabkan tubuhnya terkoyak, dan itu bermakna mutilasi, penganiayaan, sehingga beralih kepada ditayamumkan. Ma'am. Nah, ini syarat-syaratnya. Nah, kembali ke masalah taklif, di atas disebutkan di antara syarat sahnya salat jenazah, yaitu yang menyolatinya mukallaf. Ini terkait dengan kewajiban. Ya, karena sudah disampaikan tadi, karena hukumnya fardu kifayah, harus ada seorang muslim yang menyolati dari kalangan ahlul fard, dari kalangan kaum muslimin yang terkena kewajiban, yakni para mukallaf. Namun jika anak kecil yang mumayyiz ikut menyolati bersama dengan orang-orang mukallaf, sah salatnya, karena ya, salat jenazah sama dengan salat lima waktu, sebagaimana halnya salat lima waktu sah dikerjakan oleh anak kecil, meskipun jatuhnya salat lima waktu yang dikerjakan oleh anak kecil yang belum baligh adalah sebagai salat sunnah, nilainya nilai salat sunnah. Nah, maka begitu pula halnya ya salat jenazah yang dikerjakannya. Baik. Dengan syarat harus mumayyiz tentunya. Dengan syarat anak itu sudah mumayyiz. Namun terkait dengan gugurnya kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya, maka yang menyolatinya harus mukallaf. Harus ada satu mukallaf yang melaksanakan fardu kifayah ini. Itu persyaratannya. Nah, arkan yang kedua, arkanuha, rukun-rukunnya. Wa arkanuha kal'ati. Rukun-rukunnya sebagai berikut. Sebelum lanjut, persyaratan yang terakhir disebutkan, dipersyaratkan orang yang menyolati dan disolati suci, ya kan? Ini berarti tidak sah disolati sebelum dimandikan. Jangan disolati sebelum dimandikan, karena butuh disucikan dulu dengan cara dimandikan. Nah, itu. Arkan yang kedua, arkanuha, rukun-rukunnya, wa arkanuha kal'ati, rukun-rukunnya adalah sebagai berikut. Al-qiyamu min qadirin fi fardiha. Al-qiyam min qadirin fi fardiha li'annaha salatun wajib al-qiyamu fiha kal-mafrudati. Wajib melaksanakan sholat jenazah dengan qiyam. Jadi rukun. Rukun pertama sholat jenazah adalah melaksanakannya dengan cara berdiri. Min qadirin, dari orang yang mampu mengerjakan sholat jenazah dengan cara berdiri. Dia tidak sakit, ya, mampu berdiri, maka harus mengerjakannya secara berdiri. Fi fardhiha, pada sholat jenazah yang sifatnya fardu, ya, yang sifatnya fardu. Nah, yakni yang merupakan penunaian fardu kifayahnya. Kenapa dipersyaratkan harus dikerjakan berdiri? Li'annaha salatun, karena salat jenazah itu adalah salat. Wajib al-qiyamu fiha, wajib dikerjakan dengan cara berdiri, salat berdiri. Kal-mafrudati, seperti salat fardu lima waktu. Beda halnya yang sifatnya hanya sunnah, sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan sholat lima waktu, ya, dan setelahnya, dan sholat-sholat sunnah. Untuk sholat sunnah boleh dan sah dikerjakan dengan cara duduk, meskipun tanpa udhu. Mampu berdiri, sehat, tidak sakit, mampu berdiri, tapi mengerjakan sholat sunnah dengan cara duduk, sah. Tetapi pahalanya setengah, tidak sempurna. Adapun sholat fardu, sholat lima waktu, begitu pula sholat jenazah yang sifatnya, ya, merupakan penunaian fardu kifayahnya, maka harus dikerjakan dengan cara berdiri, selama mampu berdiri, tidak ada udzur. Kemudian rukun yang kedua, wa takbiratul arba'u. Ya. Empat kali takbir. Empat kali takbir. Jadi jika takbirnya hanya tiga kali takbir pada sholat jenazah, tidak sah. Harus empat kali takbir. Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. Empat-empatnya rukun. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara 'ala an-najasi arba'an. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, ya, atas Raja Najasyi ketika menyolati Raja Najasyi dengan salat gaib, arba'an, empat kali takbir. Baik. Dan hadis-hadis yang lainnya yang semakna dengannya. Rukun yang ketiga, wa qira'atul fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Li'umumi hadis, berdasarkan keumuman makna hadis, la salata liman lam yakra bi ummil Qur'an. La salata sahihah, tidak ada salat yang sah, yakni tidak sah salat, liman lam yakra, bagi orang yang tidak membaca bi ummil Qur'an, ummul Qur'an yaitu Al-Fatihah. Hadits ini riwayat Muslim. Baik. Rukun berikutnya, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu dulu ya, reda sedikit, enggak kuat kan dari waktu terus. Kedengaran enggak? Kalau kita lanjut. Kedengaran? Bagian belakang. Jelas? Baik, kita lanjut. Jadi rukun berikutnya, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal dengan bersalawat, dengan seminimalnya salawat, setidaknya salawat, dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, itu sudah cukup. Minimalnya salawat, mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, itu sudah sah. Sempurnanya tentunya ya membaca salawat yang lengkap yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada saat tasyahud terakhir pada salat lima waktu. Salawat salah satu dari sifat dari model salawat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibaca pada tasyahud terakhir pada salat lima waktu, itu yang lebih sempurna. Tetapi untuk melaksanakan kewajiban rukun bersalawat pada salat jenazah dengan seminimalnya salawat sudah sah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad. Baik, perhatikan. Mengenai hukum salawat sebagai rukun, ini butuh ditinjau. Ya, karena khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama tentang ini kuat. Dalam buku Panduan Mudah Mengurus Jenazah, masalah ini telah kami bahas. Pendapat yang ditampilkan di sini bahwa rukun itu yang masyhur pada mazhab Hambali dan Syafi'i. Ini yang masyhur pada mazhab Hambali dan Syafi'i. Ya. Kami katakan bahwa pendapat yang mengatakan hukumnya wajib lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan rukun. Pendapat yang mengatakan salawat wajib itu lebih kuat daripada pendapat ini yang mengatakan rukun. Tetapi yang terkuat, yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan hukumnya hanya sunnah. Jadi kesimpulannya, salawat pada salat jenazah yang perkuat pendapat yang mengatakan hukumnya apa? Apa hukumnya? Sunnah. Dan ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah. Fatwa Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Al-Imam bin Baz. Fatwa mereka mengatakan salawat pada salat jenazah hukumnya hanya sunnah. Dan sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tampaknya Ibnu Taimiyah juga berpendapat salawat hanya sunnah. Ya, meskipun demikian, kedudukan salawat pada salat jenazah penting, urgen, karena adab dalam berdoa adalah sebaiknya diawali, didahului dengan salawat. Didahului dengan salawat, ya, meskipun sunnah tetapi penting untuk mendahului doa atas jenazah. Baik. Wad-du'a'u lil-mayyit. Rukun berikutnya mendoakan jenazah. Ini jelas rukun. Ya. Dan ini tujuan inti menyalati jenazah, yaitu untuk mendoakan jenazah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'alal mayyit," apabila kalian menyolati mayat, "fa akhlisu lahu du'a," maka ikhlaskanlah doa untuknya. Ikhlaskanlah doa untuknya. Yakni khususkanlah doa untuknya. Ya, tentunya dengan ikhlas ya dalam berdoa, semua ibadah harus ikhlas. Maksudnya di sini fa akhlisu lahu du'a adalah khususkanlah doa untuknya. Jadi memang harus ada doa khusus untuk jenazah. Dan itu yang menjadi inti tujuan salat jenazah, untuk mendoakan jenazah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan derajatnya hasan. Dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Terakhir, wassalamu dan salam yang mengakhiri salat jenazah di umumi hadis, berdasarkan keumuman makna hadis, wa tahliluha taslim. Wa tahliluha taslim, dan pengurai salat adalah salam. Pengurai salat artinya yang menjadikan seseorang keluar dari ikatan salat, yaitu dengan mengucapkan salam. Sebagaimana halnya tahrimuha at-takbir. Awal hadis ini adalah miftahus shalah at-tuhur, pembuka salat adalah bersuci, itu syarat. Wa tahrimuha at-takbir, tahrimuha at-takbir yang menjadikan seseorang masuk dalam ikatan sholat adalah takbiratul ihram. Itu takbir pertama dari empat takbir sholat jenazah. Takbir yang keempatnya rukun, sebenarnya sudah kita lewati. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram, ya, yang menjadikan seseorang masuk dalam sholat. Kemudian takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. Bagaimana caranya kalau mau keluar dari sholat? Tidak bisa bubar begitu saja. Harus salam. Pengurainya agar keluar dari ikatan sholat adalah salam. La tahlilu wa taslim. Begitu. Wa tartibu bainal arkani. Rukun yang terakhir, tertib berurutan di antara rukun-rukunnya. Fala fala yuqaddimu fala yuqaddimu ruknan 'ala al-akhari, maka orang yang mengerjakan salat jenazah tidak boleh mendahulukan satu rukun atas rukun yang lainnya. Tidak boleh mendahulukan satu rukun atas rukun yang lainnya. Naam. Kemudian yang pembahasan yang ketiga, salis sunanuha, sunnah-sunnah salat jenazah. Nah, habis waktunya. Pelajaran kelas bisa berlangsung gak? Pelajaran kelas dengan hujan ini bisa berlangsung gak? Gak bisa ya? Nanti kita pakai belajar ini aja. Tambah lagi. Nah, masalah sunanuha, sunnah-sunnah salat jenazah. Wa min sunaniha, di antara sunnah-sunnahnya, sunnah artinya jika dikerjakan tambahan pahala, menyempurnakan pahala. Jika ditinggalkan, tidak dikerjakan, tidak berdosa dan sah, tetap sah. Yang pertama, raf'ul yadain ma'a takbiratin, mengangkat kedua tangan menyertai setiap takbir. Mengangkat kedua tangan menyertai setiap takbir. Ya, mulai dari takbiratul ihram, mengangkat tangan, Allahu Akbar. Takbir kedua disunnahkan juga mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Takbir ketiga juga, takbir keempat juga. Tata cara mengangkat kedua tangan sama dengan tata cara mengangkat kedua tangan pada salat lima waktu. Bisa ujung dari jemari tangan sejajar setinggi bahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau ujung jari jemari tangan setinggi ujung atas telinga, puncak telinga ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, sunnah yang kedua, wal isti'adzatu. Sebelum lanjut, ya, tidak disebutkan di sini karena sudah mafhum, yakni sudah difahami, dianggap difahami, yakni juga disunahkan apa? Bersedekah. Ya. Jadi setelah takbir, Allahu Akbar, setelah tuntas takbirnya, maka tangan diturunkan langsung bersedekah. Baik. Nah, setelah itu wal isti'adzatu qabla al-qira'ah, disunnahkan isti'adzah, yaitu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kita tambahkan juga disunnahkan baca bismillahirrahmanirrahim menurut pendapat yang mengatakan bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, dan itu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Jadi hukumnya hanya sunnah. Berarti tidak baca iftitah ya? Ya. Berarti tidak baca doa iftitah. Ya. Pada sholat jenazah tidak disyariatkan baca iftitah. Ya. Karena sholat jenazah itu disyariatkan pelaksanaannya cepat, singkat dan cepat. Oleh karena itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk, tidak ada, berdiri saja. Ya, karena memang disyariatkan, ya, disetting, ya, dalam syariat, dalam bentuk pelaksanaannya cepat. Nah, singkat. Jadi tidak ada istitah. Nah, oleh karena itu setelah takbiratul ihram yang pertama dengan mengangkat kedua tangan bersedekat, kemudian langsung ta'awud isti'adzah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca surat Al-Fatihah. Baik. Setelah membaca surat Al-Fatihah, ya, disunnahkan membaca surat tapi yang pendek. Yang pendek. Wal 'Asr atau Al Ikhlas dan semisal dengan itu. Bukan surat yang panjang, bukan ayat yang panjang-panjang, ya, surat pendek saja. Jadi yang rajih baca surat pendek setelah Al-Fatihah pada takbir yang pertama sunnah. Nah, ada dalil, ada hadis yang sahih yang menunjukkan hal itu. Contohnya surat Al-Ikhlas, Al-Asr dan semisalnya, atau beberapa, pilih beberapa ayat yang pendek. Ya. 3 2 3 4 ayat semisal itu. Nah, jangan panjang-panjang. Kemudian setelah itu, ya, sunnah berikutnya katanya, wa an yad'a li nafsihi wa lil muslimin, berdoa untuk dirinya, untuk diri orang yang salat jenazah, wa lil muslimin dan untuk, ya, kaum muslimin. Nah, berdoa untuk orang yang salat dan untuk keumuman kaum muslimin. Saya tidak disebutkan mendoakan jenazah, karena mendoakan jenazah rukun, bukan sunnah. Rukun itu inti tujuan sholat jenazah. Itu sudah kita lewati di atas. Adapun yang dibahas sekarang hanya sunnah. Jadi disunnahkan juga mendoakan untuk dirinya sendiri dan keumuman kaum muslimin. Kalau itu tidak dilakukan, tidak masalah, tidak berdosa, sholat sah, karena yang menjadi tujuan adalah mendoakan jenazah yang disolati. Kemudian yang terakhir, wal israru bil qiraah, membaca Al-Fatihah, ya, dan juga surat pendek setelahnya secara sir, dibaca sir, tidak dikeraskan, tidak dijaharkan, sir, secara sir, berbisik, ya, tidak dijaharkan. Baik, kita tambahkan, ya, berdasarkan tarjih kita di atas, di antara sunnah salat jenazah baca salat selawat. Sebagaimana dijelaskan di atas, ya, dan itu fatwa Lajnah Daimah yang dipimpin Syekh bin Baz, bahwa selawat hanya sunnah, berarti bisa diikutkan di sini menurut pendapat yang rajih. Di antara sunnah-sunnahnya adalah berselawat. Jadi kesimpulannya, menutup pelajaran kita, susunan tata cara salat jenazah, ya, dimulai dengan takbiratul ihram, dengan mengangkat tangan, kedua tangan seperti yang dijelaskan tadi, ya, kemudian bersedekat, kemudian langsung ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tanpa baca iftitah, langsung ta'awud, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek atau beberapa ayat yang pendek, 2-3 ayat dan semisalnya. Setelah itu takbir yang kedua. Takbir yang kedua juga dengan mengangkat kedua tangan, kemudian bersedekat, kemudian baca selawat. Selawat yang lengkap, selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi minimalnya, ya, minimalnya jika tidak menguasai selawat itu, baca Allahumma shalli ala Muhammad, sudah bisa mewakili. Kemudian takbir yang ketiga, ya, takbir yang ketiga juga mengangkat kedua tangan, kemudian bersedekat, berdoa, mendoakan jenazah, ya. Dan ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ada dua doa yang sahih dari Nabi SAW, nanti akan disebutkan di sini pada masalah yang keenam, akan ditampilkan doanya. Nah, kemudian takbir yang keempat dengan mengangkat kedua tangan, kemudian bersedekat, ya, ada dua pilihan. Ya, baca doa singkat atau diam saja sejenak kemudian salam. Nah, salam satu kali sudah cukup. Nah, adapun salam dua kali diperselisihkan nanti, ya, akan kita bahas lebih lengkap pada masalah yang ke-6. Nanti ada pembahasan kaifiyah tata caranya secara lengkap, tetapi ana sampaikan sejak sekarang supaya bisa langsung mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal jazakumullahu khairan wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.